Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'du. Alhamdulillah, pertama kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita beragama di atas tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta nikmat Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita keluangan waktu, dan Allah berikan kita kemudahan untuk bisa beramal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal-amal kita ini menjadi pemberat timbangan kita nanti di yaumul kiamah. Salam dan salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat serta seluruh kaum muslimin yang dengan setia menjadi pengikut beliau hingga akhir zaman. Saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita selama bulan Ramadan kemarin dan menjadikan dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah panjangkan umur kita untuk bisa bertemu dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Amin. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan kitab tauhid. Kita masih ada di dalil yang pertama, di bab yang pertama, yaitu dalil yang dibawakan oleh sang penulis dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pertemuan sebelum Ramadan kemarin kita membahas tentang apa sih tujuan kita hidup, yaitu untuk kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sampaikan pula tentang makna dari ibadah baik secara bahasa maupun secara syar'i. Kemudian kita lanjutkan untuk pensyarah dari dalil yang pertama, yaitu surah Az-Zariyat 56 tersebut. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kata pensyarah kitab ini, beliau mengatakan sisi pendalilan dari ayat wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, yaitu tujuan penciptaan manusia hanya untuk beribadah pada Allah. Dan ibadah yang dimaksud di sini adalah tauhid. Jadi ketika makna wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, maknanya adalah tauhidkanlah Allah, esakanlah Allah. Yaitu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya beribadah kepada Allah dan tidak boleh kepada selainnya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berdalil dengan rububiyah Allah ketika memerintahkan hamba-hambanya untuk menyembah Allah. Jadi Allah sebutkan tentang kemahakuasaan Allah dari sisi zat rububiyah. Yaitu apa? Dari zat tentang kekuasaan Allah menciptakan, mematikan, menghidupkan, memberikan rizki, menurunkan air hujan, menciptakan langit dan seterusnya. Itu adalah sisi zat rububiyah Allah yang disampaikan oleh Allah kepada hamba-hambanya agar hambanya setelah mengetahui bahwasanya Allah itu yang menciptakan dan seterusnya, maka mereka diperintahkan nyembah, beribadahlah kepada zat yang menciptakan, seperti itu. Faham maksudnya, ya? Dan ini haknya Allah jemaah sekalian, mengungkit apa yang telah Allah berikan untuk kemudian hambanya ini beribadah kepadanya. Contoh dalam surah Al-Baqarah di ayat yang ke-20 dan 21. Ada yang mau bantu bacakan untuk saya? Kalau enggak salah saya terakhir dulu pernah menyampaikan kalau bisa bawa Quran sama terjemah sama buku catatan. Kayak arek sekolah itu. Enggak apa-apa aja Mas Karen. Saya aja di tas saya itu ada buku sama pensil, ada bolpen. Ayat 21, 22, maaf. Ibu. Nih, artinya Bu. Wahai manusia, segala gunamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertambah. Dialah yang menjadikan bumi sebagai gambaran bagi kamu dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan air hujan itu buah-buahan sebagai rezeki bumi. Nah, Allah menyebutkan sifat rububiyahnya, yaitu apa? Allah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Kemudian dilanjutkan ayatnya apa? Alladzi ja'ala lakumul ardha firasyan. Allah ciptakan bumi sebagai hamparan untuk kalian, langit sebagai atap. Kemudian Allah turunkan hujan, yang dengan hujan itu Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Ini sifat rububiyah Allah, jemaah sekalian. Kemudian apa? Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kalau sudah engkau mengetahui bahwasanya Allah itu yang menciptakan kalian, yang menurunkan hujan, memberikan rezeki ini dan itu, maka jangan bikin tandingan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah menyampaikan kepada kita dengan segala macam kekuasaan Allah, kemudian apa? Jangan sekutukan Allah. Jadi ini haknya Allah aja Mas Kiran. Mengungkit apa yang telah Allah berikan untuk kita itu haknya Allah. Manusia boleh enggak ngungkit-ngungkit, Pak? Manusia boleh enggak ngungkit-ngungkit apa yang sudah diberikan pada orang lain, boleh tidak? Sekarang gantian bapak-bapak aja yang baca. Coba dibuka Al-Baqarah 264. Al-Baqarah. Ini bapak-bapaknya ini rajin-rajin soalnya. Sudah khatam, sudah hafid Quran semua sih. Ada Quran sama terjemah, Pak. Betul wonten mriki. Masya Allah, hafalannya luar biasa. Ada cuma terima. Ah, monggo. Pak Yoyo, dibantu. Siapa yang membacakan untuk saya supaya jamaah lain juga ikut berinteraksi. Al-Baqarah 264. Itu Al-Qurannya cuma satu, Pak. Jangan di estafet, Pak. Kalau ngaji sama saya santai aja, Pak. <laughs> 264. Coba dibantu saya untuk dibacakan. Halamannya sebelah kiri kalau enggak salah, agak ke bawah. Sudah ketemu? Silakan dibantu dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Cukup sampai situ aja, Pak. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Nah, perhatikan itu ayat jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang beriman, apa? La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kalian gugurkan pahala sedekah kalian. Artinya apa? Sedekah kita, pahala kita itu bisa hancur. Dengan cara apa? Kita al-manna, ngungkit-ngungkit pemberian. Wal adza, atau menyakiti perasaan orang yang kita beri. Contoh, kita memberikan pada orang sesuatu, kemudian ketika kita lihat orang itu, misalnya hari raya gitu ya, menjelang hari raya kita berikan seseorang mungkin kopiah sama sarung. Pas hari raya kok gak dipakai sarungnya, kopiahnya kok gak dipakai, jilbabnya kok gak dipakai, mukenanya kok gak dipakai. Ditanyain sama orangnya, loh bu, pak, kemana kemarin yang saya beri? Loh, kenapa harus diungkit-ungkit ya mas? Ini ada kasus ya mas. Ada orang itu memberi, dia senang kalau pemberiannya dipakai sama orang. Alhamdulillah. Tapi kan tidak semua orang memakainya pas di waktu yang dia inginkan. Ketika tidak dipakai, ditanyakan sama orangnya, loh kemana gak dipakai? Loh kan jadi malu, Pak. Di tengah banyak orang lagi. Nah, seperti ini bisa masuk pada kasus apa? Mengungkit-ngungkit pemberian. Kamu dulu kan pernah saya kasih, dulu kan pernah. Ini gak boleh. Nah, manusia haram untuk menyebut-nyebut pemberiannya, mengungkit-ngungkit, apalagi kemudian menyakiti hati orang yang diberi. Kamu itu sedang saya beri, gak mau terima kasih. Nah, ini menyakiti hati orang, Pak. Orang kalau ngasih sesuatu, Pak, ya sudahlah, anggap saja ini hilang. Jangan kemudian berharap kemudian orang itu mengucapkan terima kasih sama kita. Kita gak butuh terima kasih seseorang. Hatta orangnya gak bilang terima kasih, catatan pahala sedekah kita ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika memberikan sesuatu, panjenengan dibutuhkan keikhlasan, dibutuhkan rasa legowo, entah yang diberi itu memakainya atau tidak. Kalau panjenengan berharap itu kemudian muncul dari orang yang diberi, berarti panjenengan punya tendensius dalam memberikannya. Maka beri sedekah, ya sudah, berikan sudah. Hatta sedekah kita pun salah sasaran, tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah, asal kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh seorang hamba itu mengungkit-ungkit pemberiannya kepada orang lain. Di samping itu, mengungkit-ungkit pemberian pada orang lain bisa mengurangi kadar keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di awal ayat Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kalian mengungkit-ungkit pemberian kalian. Berarti orang beriman itu tidak boleh ngungkit-ungkit. Kalau dia ngungkit-ungkit, berarti keimanannya berkurang. Bukan hilang, Pak, tapi berkurang dari sisi apa? Keikhlasan dia di dalam memberikan sedekah. Kalau panjenengan ikhlas dalam memberikan sedekah kita pada Allah, pada manusia, maka sudah relakan. Enggak usah diungkit-ungkit. Oke. Inilah, itulah, dulu kan pernah saya bantu. Mana sekarang? Wah, timbal baliknya mana? Mana sekarang jasamu lagi pada saya? Itu tidak boleh. Oke. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di hadis nomor 106 dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Ada tiga golongan manusia yang nanti kelak di yaumul qiyamah tidak akan diajak bincang sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan disucikan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Empat hukuman bagi tiga orang ini, Pak. Sampai Abu Dzar mengatakan, ya Rasulullah, betapa meruginya mereka. Karena Rasulullah SAW mengulang kalimat ini tiga kali. Tiga golongan yang Allah tidak akan berbincang dengannya di yaumul kiamah, yang tidak akan Allah lihat, tidak akan disucikan dosa-dosanya dan diberi azab yang pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Dzar bertanya, "Siapa mereka ya Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-musbilu wal mannanu wal munafiqu sil'ata bil halifil kazib." Yang pertama adalah orang yang melabuhkan sarung kainnya di bawah mata kakinya. Isbal, kain sarungnya, kain celananya, kain jubahnya, bagi laki-laki bukan bagi ibu-ibu, melebihi mata kakinya, maka termasuk dalam tiga golongan orang yang diberi empat hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Yang kedua, wal mannan, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya, mengungkit-ungkit sedekahnya, mengungkit-ungkit apa yang telah dia berikan pada orang lain. Yang ketiga adalah orang yang bersumpah palsu untuk melariskan barang dagangannya. Nih, hati-hati bagi para pedagang, tidak boleh bersumpah palsu dalam rangka supaya laris dagangannya. Ini barang ori, ini barang asli, ternyata KW 10. Ini barang tinggal satu, ternyata di gudang masih banyak. Supaya orang beli kemudian mengatakan ini barang tinggal satu-satunya, semua sudah dibeli sama orang, untuk menunjukkan barangnya laris. Berdusta, tidak boleh. Hati-hati bagi para pedagang, tidak boleh melakukan sumpah palsu dalam rangka untuk melariskan barang dagangannya. Tiga golongan ini yang Allah tidak akan ajak bincang, tidak dilihat Allah, tidak disucikan dosa-dosanya, dan Allah akan memberikan azab yang pedih nanti di yaumul qiyamah. Waliyadzubillah. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, manusia diharamkan untuk mengungkit-ungkit apa yang telah dia berikan, tetapi Allah Subhanahu wa taala memiliki hak untuk kemudian memberikan kepada manusia agar dalam rangka mereka beribadah pada Allah, Allah sebutkan semua nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Kemudian kata pensyarah kitab ini, ayat ini menjelaskan, yaitu Az-Zariyat 56, tentang tujuan teragung dari penciptaan manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Mengapa Allah tidak sebutkan binatang? Kan ada hewan nih. Kita berinteraksi pula dengan hewan di kehidupan kita sehari-hari. Tapi mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkannya? Karena jemaah sekalian, manusia itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akal, yang dengan akal itu digunakan untuk memahami syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang membimbingnya untuk beribadah pada Allah. Sementara hewan itu termasuk kategori makhluk Allah yang tidak diberi akal, sehingga mereka tidak diberi beban syariat. Mereka tidak diberi beban syariat. Tetapi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau ada makhluk yang berakal, yaitu notabene manusia, kemudian mereka tidak menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka diberi akal untuk membimbing dirinya memahami perintah Allah, apakah mereka bisa disamakan dengan hewan? Sama. Balhum adzallu, bahkan mereka lebih sesat daripada hewan. Coba panjenengan buka Surah Al-A'raf ayat 179. Silakan Bapak-bapak dibaca. Monggo Pak gantian yang megang Quran yang sebelah kanan saya. Al-A'raf surat ke-7 ayat 179. Bagaimana sesatnya makhluk yang namanya manusia jika tidak menggunakan akal pikirannya, membedakan dirinya dengan hewan. Padahal beban syariat itu ada pada manusia, bukan pada hewan. Monggo Pak. 179. Ampun. Monggo, diwaos. Kurang cepat, Pak. Siapa yang baca ini? Saya minta yang sebelah kanan. Ye, monggo, wala kode. Artinya, Pak. Ulaika kal an'ami bal hum adzal. Mereka itu yang Allah berikan telinga untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka tidak menggunakannya berarti mereka sama dengan hewan, bahkan lebih sesat daripada hewan. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah tidak menyebutkan dalam surah Az-Zariyat sebagai dalil yang pertama pada bab ini. Karena apa? Karena hewan tidak diberi beban syariat. Hewan tidak diberi akal. Hewan tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami ayat-ayat Allah. Manusia yang mendapatkan beban syariat tentang kehidupan ini. Maka ketika ada manusia yang Allah ciptakan dengan berbagai macam kesempurnaan indranya, kok dia tidak pergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Balhum adallu, dia lebih sesat daripada hewan. Nanti jemaah sekalian, di yaumul kiamah hewan itu akan dihisap atau tidak? Manusia akan dihisap, Bang, ya? Dikisos. Kalau dia punya kesalahan diambil dan seterusnya, ya, sebagaimana persidangan di yaumul kiamah. Lalu pertanyaan saya, kalau hewan bagaimana? Dihisap apa tidak? Tidak terjadi perbedaan di kalangan jamaah. Sebagian mengatakan dihisap, sebagian mengatakan tidak. Coba kita tengok dalam surah At-Takwir. Ayat yang kelima. Di juz amma, Pak. Idza syamsu kuwirat. Ada yang hafal? Ayat kelima. Juz amma. Nah, barakallahu fikum. Apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, makna dari dikumpulkan di sini apa? Nanti di yaumul kiamah. Semua hewan tanpa terkecuali nanti dikumpulkan di yaumul kiamah. Tidak hanya manusia, jemaah sekalian, tapi hewan-hewan pun dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul kiamah. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, latu'addunal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Semua hak pasti akan dipenuhi, diberikan kepada ahlinya. Hatta yuqada lisatil jal ha'i minasyatil qarna'i. Sampai-sampai hewan yang namanya kambing yang bertanduk pun, karena dah kambing itu bertanduk sama ndak, Bang, ya. Hewan kambing yang bertanduk nanti dituntut oleh Allah, diambil haknya untuk diberikan kepada kambing yang tidak bertanduk, karena dulu ketika dunia suka nandui hewan kambing yang enggak punya tanduk. Jadi kambing yang suka nandui kambing lain yang enggak punya tanduk, itu nanti diambil oleh Allah, diberikan kepada hewan yang ditandui untuk diganti ditanduk. Bayangkan jemaah, hewan saja loh dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diambil haknya karena apa? Dia telah melanggar haknya sesama hewan di dunia. Lalu bagaimana dengan kita jemaah? Faham maksudnya ya? Hewan saja yang tidak punya akal, ketika dia mendolimi hewan yang lain dengan tanduknya, Nabi mencontohkan hewan kambing di sini di Sahih Muslim nomor 2582. Lalu bagaimana dengan manusia yang mengambil haknya orang lain, hartanya orang lain, kehormatannya orang lain dijatuhkan, ya, menggunjing, menggibah dan seterusnya dan seterusnya. Apakah tidak lebih berhak mereka diambil? Lebih mereka. Nanti kita sebutkan hadisnya. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Al-Hakim di nomor 3231. Yusharu khalqu kulluhum yaumal qiyamah al-bahaim wad-dawab wat-tayr wa kullu syai'in fayablughu min adlillahi ay ya'khudha lijammi minal qarna'i summa yaqul kuni turaban fadhalika yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaban. Semua makhluk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan di yaumul qiyamah. Binatang liar, hewan liar, burung-burung dan semuanya makhluk dikumpulkan, kemudian ditegakkan keadilan Allah di antara mereka. Maka hewan yang bertanduk, yang suka nandui temannya di dunia yang enggak punya tanduk, diambil tanduknya, diberikan pada hewan yang enggak punya tanduk untuk ganti nanduk dia. Bayangkan jemaah, ini hewan Allah tegakkan keadilan sebagai bentuk apa? Bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah tidak pernah berbuat zalim kepada makhluknya. Allah tidak pernah berbuat zalim pada hamba-hambanya. Bahkan hewan pun Allah tegakkan keadilan nanti di yaumul qiyamah, apalagi manusia, jemaah sekalian. Melihat ini jemaah sekalian, loh, hewan itu kok jadi dihisab gitu ya. Orang-orang kafir kemudian melongo di hari kiamat. Duh, hewan-hewan saja itu diambil haknya, diberikan pada orang lain, diberikan pada hewan lain, kemudian Allah apa? Jadikan hewan-hewan tadi masuk surga apa masuk neraka? Kan dihisab nih Pak. Masuk neraka apa masuk surga? Loh, kok enggak ada yang jawab? Masuk surga apa masuk neraka? Hah? Musnah. Musnahnya gimana? Oh. Masuk surga. Jadi gini Pak, hewan-hewan tadi itu setelah diambil hak-haknya, diberikan pada hewan yang didolimi, kemudian Allah menjadikan mereka menjadi turab, menjadi tanah. Orang-orang kafir melihat itu, loh, cek enak ya. Ternyata setelah dihisab kemudian enggak dimasukkan neraka, jadi tanah, jadi turab. Maka kemudian orang-orang kafir mengatakan sebagaimana dalam surah An-Naba di ayat yang terakhir, ya laitani kuntu turaba, andai aku jadi tanah, cek enak, enggak dihisab, enggak diazab, enggak masuk neraka, enak aku jadi tanah ternyata. Itu angan-angannya orang kafir jemaah sekalian. Itu penyesalannya orang kafir. Ya laitani itu kata para mufasirin bermakna penyesalan. Dan penyesalan senantiasa datangnya di belakang bukan di depan. Kalau di depan namanya pendaftaran. Orang nyesel itu pasti di belakang, Mbak, bukan di depan. Baru mulai, saya nyesel, enggak ada. Setelah kejadian baru dia nyesel. Setelah berbuat dosa baru dia nyesel. Orang kafir demikian. Dan banyak angan-angan orang kafir di yaumul kiamah, setelah melihat azab itu ada di depan matanya, maka mereka banyak memiliki keangan-angan-angan. Salah satunya agar mereka satu menjadi tanah sebagaimana yang kita sebutkan di hadis ini. Di ayat yang lain, di hadis yang lain, di ayat yang lain, mereka ingin dikembalikan ke dunia agar mereka beramal kembali. Itu angan-angan, Pak. Penyesalan yang tidak ada gunanya. Makanya ibro bagi kita. Senyampang Allah berikan kita nikmat umur, senyampang Allah berikan kita nikmat kesehatan, bisa menjumpai Ramadan dari Ramadan satu ke Ramadan berikutnya, maka manfaatkan umur kita, manfaatkan usia kita, waktu kita, agar tidak ada penyesalan nanti kita di yaumul kiamah. Kenapa dulu ketika Ramadan kok enggak banyak melakukan amal-amal soleh? Nyesel, Pak. Nyeselnya terlambat. Nyeselnya ketika di yaumul kiamah, sebagaimana orang-orang kafir yang menyesal amal-amal mereka tidak menjadikan mereka berbahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka akan mengetahui letaknya di neraka, maka mereka mengatakan ya laitani kuntu turaba. Andai aku adalah seonggok tanah, sebutir debu yang kemudian tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka melihat permisalan yang ada di hadapannya, hewan, enak. Setelah tek-tek selesai tek jadi debu, jadi tanah, enggak masuk neraka. Mereka berangan-angan, andai saya jadi tanah kayak hewan-hewan tadi. Lah salahnya ketika di dunia mereka tidak beriman pada Allah, diberikan nikmat akal tidak memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, balhum adall, mereka lebih sesat daripada hewan ternak. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan kepada kita bagaimana keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pasti akan mengembalikan hak-haknya kepada yang berhak. Jangan khawatir jemaah sekalian. Kalau panjenengan di dunia saat ini barangkali panjenengan didolimi, belum dikembalikan hak-hak kita karena kita tidak mampu untuk mengupayakannya, jangan khawatir. Allah akan kembalikan hak-hak kita nanti di yaumul kiamah. Itu pasti. Panjenengan didolimi harta panjenengan, kehormatan panjenengan, jiwa kita dan seterusnya, jangan khawatir, Allah akan adil kepada kita, akan dikembalikan di yaumul kiamah. Tapi kalau mampu kita upayakan di dunia saat ini, maka alhamdulillah. Tapi kalau tidak mampu, jangan berputus asa, karena Allah pasti akan menegakkan keadilan itu di yaumul kiamah. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh orang yang mengambil sebidang tanah milik tetangganya walaupun cuma sejengkal, nanti akan Allah kembalikan itu haknya yang diambil sejengkal itu kepada sang pemilik tanah. Dengan cara apa? Dengan cara ketika dalam Sahih Bukhari nomor 3198, man akhadha sibran minal ardi zulman, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah dengan cara yang zalim, fa innahu yutawwaquhu yaumal qiyamati min sab'i ardina, maka kelak Allah akan mengalungkan pada orang yang mengambil tanah itu, yaitu 7 lapis petala bumi. Ngambil sejengkal, Pak, panjenengan nanti dihukum. Kita dihukum oleh Allah dikalungi dengan tanah bumi itu 7 lapis. Enggak mampu, Pak. Wong kita mikul saja sudah ngos-ngosan. Tanah bukan enggak sampai 1 hektar itu tanah itu. Ini 7 lapis bumi gara-gara apa? Kita ngambil sejengkal tanah yang bukan hak kita. Ada kasus itu, Pak. Rumah seseorang itu dikasih kesempatan tetangga sebelahnya untuk membangun dapur karena kekurangan dapur. Kemudian seiring waktu berganti generasi, sang pemilik rumah itu merasa dapur itu milik rumahnya. Ketika yang memilik aslinya itu ingin melebarkan rumahnya untuk perluasan, tidak boleh. Ini termasuk bukan ngambil lagi sejengkal, Pak, bermeter-meter itu, enggak dapur ya. Hati-hati jemaah sekalian, jangan mendolimi orang lain, karena kedoliman itu kegelapan di yaumul kiamah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2581, Nabi alaihi salatu wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Qalu, para sahabat menjawab, al muflisu fina mala dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut, Nabi, di sisi kami itu orang yang enggak punya harta sama sekali. Itu bangkrut dari pandangan para sahabat, mungkin kita pun akan menganggap seperti itu. Bangkrut dari sisi dunia, enggak punya harta sepeser pun, itu orang bangkrut. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kita visi misi ke depan, bukan hanya untuk urusan dunia, Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innal muflis min ummati. Orang yang bangkrut dari umatku itu bukan orang yang enggak punya harta, bukan orang yang enggak punya pakaian, bukan orang yang usahanya jatuh, bukan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yati yaumal qiyamah bi salati wa siyami wa zakatin. Orang yang bangkrut dari umatku di yaumul qiyamah adalah orang yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakatnya. Ini sebagai bentuk contoh dari amal-amal yang sifatnya zahir. Amal-amal yang lain bisa dimasukkan pada tiga ini. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yati qad satama hada. Di saat bersamaan dia datang di hari kiamat dengan membawa dosa mencaci maki orang lain. Wa qazafa hada, memaki-maki orang lain. Wa akala mala hada, makan harta orang lain tanpa hak. Wa syafaka dama hada, menjatuhkan darah, meneteskan darah orang lain. Wa daraba hada, memukul orang lain. Fayu'ta hada min hasanati wa hada min hasanati. Kemudian kebaikan-kebaikan orang ini diambil, diberikan kepada orang yang dia zalimi. Satu-satu, Pak. Orang ini datang pada hari kiamat bawa pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, pahala qiraah Quran, pahala sodako, pahala birrul walidain, pahala ihsan pada tetangga. Semua pahala dia bawa. Tapi saat bersamaan ketika di dunia, dia mencaci maki orang lain, menuduh dusta orang lain, ngambil harta orang lain, mukul orang lain, dan seterusnya. Maka kebaikan orang ini diberikan pada si A yang dia dolimi. Diambil kepada si B, diberikan untuk orang yang dia sakiti. Begitu seterusnya, Pak. Habis kebaikannya, habis diberikan pada orang yang pernah dia dolimi di dunia. Datang lagi orang berikutnya, ya Allah, orang ini dolimi saya. Kira-kira yang diberikan apa, Pak? Dia sudah gak punya kebaikan. Apa yang diberikan? Keburukan orang yang menuntut haknya diberikan pada dirinya. Faham maksudnya, Pak? Datang orang, ya Allah, si A datang, saya didolimi ini, ya Allah, sudah gak punya kebaikan, Pak. Apa yang dia berikan? Oh, gak punya kebaikan semua. Dihabiskan sama orang yang pertama, golongan pertama tadi. Maka keburukan orang yang dia dolimi diberikan pada dirinya. Datang lagi orang berikutnya, ya Allah, saya didolimi dalam hal ini. Diambil keburukannya, diberikan pada orang ini. Terus sampai kemudian dia dilemparkan ke neraka jahanam. Itu orang yang bangkrut. Datang bawa pahala banyak, kemudian minus, plus ditambah rugi besar. Kenapa? Semua keburukan datang pada dirinya. Kemudian dia dilemparkan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lalai dari apa yang pernah kita lakukan di atas muka bumi ini. Jangan pernah merasa, wah, Allah lali paling dosa kita setahun yang lalu. Enggak, ya Mas. Kita pernah mendolimi si A, pernah mendolimi si B. Jangan dikira Allah lalai. Catatan itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum nanti ditegakkannya di yaumul kiamah, maka mintalah halal di atas muka bumi ini. Jadi cara untuk kita menyelesaikan kedoliman di antara sesama manusia, ya, maka selesaikan di dunia, minta halalnya. Kalau kita mendolimi hak-haknya Allah, bagaimana caranya? Kita taubatan nasuha. Panjenengan kita berbuat amal soleh sebaik-baiknya, maka insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Tapi kalau hubungannya dolim sesama manusia, Allah akan biarkan sesama manusia ini menyelesaikan urusannya. Faham maksudnya, ya? Kalau ada A sama B berselisih, A sama B saling menggunjing, A sama B saling ejek-ejekan, saling mendolimi, maka Allah akan biarkan mereka menyelesaikan urusannya sendiri. Kalau tidak, maka Allah akan bawa di persidangannya Allah sebagaimana hisab tadi. Kebaikannya orang yang dolim diberikan pada orang yang didolimi. Habis, kemudian orang yang didolimi diambil keburukannya, diberikan kepada orang yang dolim. Hingga kemudian mereka menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut di yaumul kiamah. Wal iyadu billah. Kita tidak ingin di yaumul kiamah kita menjadi orang yang bangkrut, kita menjadi orang yang habis kebaikan-kebaikan kita kemudian diberikan kepada orang lain. Dan jangan sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang menyesal di yaumul kiamah sebagaimana perkataan orang-orang kafir, ya laitani kuntu turaba, andai aku adalah seonggok tanah, andai aku ini tanah cenake, kita tidak akan dimasukkan nerakanya Allah. Itu angan-angannya orang kafir. Dan ini ibrah untuk kita, pelajaran untuk kita. Nah, kemudian pensyarah kitab ini menyebutkan, jika ada yang berkata, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Itu pembatasan. Manusia dan jin tidaklah diciptakan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Betul? Kecuali berarti dibatasi, Pak. Nah, pertanyaannya, apakah waktu kita sebagiannya atau sebagian besar kita gunakan untuk ibadah pada Allah? Apakah waktu kita sebagian besar kita khidmatkan untuk mengabdi pada Allah? Itu pertanyaan, Pak. Break dulu, adzan atau lanjut? Lanjut aja, lanjut aja ya. Ya, nanti biar adzannya setelah ini. Apakah kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, kemudian kita merasa dibatasi? Loh, berarti kita hidup ini kan banyak sia-sianya. Kenapa? Kecuali untuk beribadah, sementara kita sholat cuma 10 menit. Baca Quran pinten, Pak? Setengah jam niku wis ono timbel 5 kilo teng mriki niku, Pak. Wis blir-blir nang hurufe niku. Hurufe kok padha kabeh iki. Zikir ngantuk-ngantuk, infak cek abote ngetokno sing abang-abang niku, Pak. Lah apa itu dikatakan ibadah? Padahal kita diperintahkan untuk ibadah kan? Berarti kita banyak berdosa dong. Jawabannya tidak, jangan sekali. Ibadah itu ada yang sifatnya mahdho, ada yang ghairu mahdho. Ada yang protapnya sudah ada tetap. Contoh panjenengan sholat, puasa, zakat, haji, umroh. Tapi di luar itu banyak ibadah yang panjenengan bisa lakukan. Dan 24 jam sejak kita bangun tidur sampai tidur lagi, kalau panjenengan niatkan betul, maka bisa bernilai ibadah. Sehingga itulah kemudian Allah menyebutkan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kalian ini diciptakan oleh Allah, kita diciptakan oleh Allah bukan untuk main-main, Pak. Untuk beribadah. Nah, masalahnya ibadah itu sebagian orang hanya menganggapnya definisinya sholat, zakat, kan gitu. Sementara yang lain tidak masuk pada definisi ibadah sehingga memberatkan diri mereka. Kalau panjenengan tahu rahasianya ibadah itu bisa panjenengan maksimalkan, maka insya Allah panjenengan dapat banyak pahala. Saya berikan satu kaidah. Dalam sebuah kaidah fikih disebutkan, al-'adatu tanqalibul ibadat binniyatis solihat. Adat istiadat, kebiasaan kita itu bisa berubah nilainya jadi ibadah ketika panjenengan niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Percaya nggak, mboten? Panjenengan tidur, apa niatnya? Supaya saya bangun nanti sepertiga malam terakhir saya bisa sholat malam, nanti saya bisa baca Quran ben gak ngantuan. Tidur panjenengan jadi ibadah. Panjenengan dahar, panjenengan ngunjuk, supaya apa? Supaya saya kuat bekerja. Yang bekerja itu tujuannya untuk apa? Mencari nafkah yang halal, supaya istri saya, keluarga saya tidak meminta-minta belas kasihan pada orang lain, sehingga keluarga saya memiliki izzah, memiliki kemuliaan. Ibadah nomboten? Ibadah. Jadi ibadah itu banyak, jamaah sekalian. 24 jam kehidupan kita itu ibadah aslinya. Kalau kita niatkan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Contoh real, panjenengan mau naik motor bekerja ke Surabaya. Tujuannya kerja nih, Bang, ya. Kerja yang halal, cari nafkah untuk keluarga kita. Nyetater motor, double starternya akhirnya jarang dicas. Terpaksa harus pakai kaki sampai kemeringket, gak minta tergak, mau nyala-nyala. Kerikitnya ini ibadah apa tidak? Ibadah aja mas kalian. Panjenengan di tengah jalan macet, gak usah gerutu, nikmati zikir, itu nilainya ibadah. Lelah kita karena Allah itu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asalkan panjenengan niatnya benar. Bukan untuk pamer, bukan untuk uah, bukan untuk kemudian menunjukkan status sosial, bukan. Benar-benar dalam rangka untuk ibadah, yaitu apa? Mencari nafkah yang halal dan thayyibah untuk keluarga saya. Ketika panjenengan buka keran untuk berwudu. Gini, Pak. Gerakan gini nih, ini ibadah ini. Karena kalau enggak diginikan airnya enggak keluar, Pak. Karena airnya enggak pakai yang sensor, Pak. Kecuali di sini pakai sensor gintek, airnya keluar ya, enak, Pak. Artinya apa? Semua kegiatan kita yang bisa mendukung ibadah yang utama, maka kegiatan ini menjadi ibadah. Disebutkan dalam kaidah yang lain, mala yatimul wajib illa biha fahuwa wajibun. Sesuatu kewajiban tidak bisa dikerjakan kecuali dengan perkara yang lain, melainkan perkara yang lain itu menjadi wajib pula. Panjenengan mau sholat harus wudu, berarti wudu itu wajib, dan wajibnya itu menjadi ibadah. Setiap amal yang menghantarkan kepada kewajiban, maka nilainya jadi ibadah. Faham ya? Jadi jangan panjenengan menganggap ibadah itu di masjid toh. Salah besar. Betul, di masjid ibadah, betul. Tapi di luar rumah, di kantor kita, di pasar kita, di jalan kita, itu banyak nilainya ibadah. Panjenengan di jalan macet, panjenengan zikir, ibadah. Daripada 2 menit ngitungin jam lampu merah sambil gerutu, ketika sudah merah ditunggu-tunggu hijau, lah kok hijau ditinggal? Nunggu 2 menit sambil ngomel-ngomel hijau ditinggal. Loh kenapa enggak ditunggu aja hijaunya? Anekdot, Pak. Untuk menunjukkan bagaimana orang enggak sabar. Nikmati, Pak. Panjenengan dapat nilai ibadah, sehingga tidak hanya sekedar kita lalu lalang rutinitas biasa saja, itu yang membedakan kita dengan orang-orang bukan orang Islam. Kenapa? Orang Islam senantiasa setiap kali kegiatannya 24 jam karena Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang lain bukan. Oke. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua kegiatan kita, amal-amal kita ini bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah sekalian, pertemuan kita selepas Syawal, selepas Ramadan, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang nafi' fid dunia wal akhirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan keistiqomahan kepada kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.